diperhatikan oleh seorang ayah, seorang ibu adalah hak dalam hal pendidikan dirinya seputar ad-din, agama Islam ini, dan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga kapan seorang ayah atau seorang ibu mendidik putra-putrinya dengan tarbiyah yang salihah, maka kelak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya bahkan setelah meninggalnya. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Bila seorang telah meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali tiga hal. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah waladin salihin yad'u lahu. Seorang anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Sehingga kapan seorang anak tumbuh berkembang menjadi seorang yang soleh, naam, maka akan memberikan manfaat kepada orang tua mereka hingga walaupun mereka telah wafat atau meninggal dunia. Telah kita sebutkan kemarin penjelasan sebagian mereka para ulama dari ayat yang ada dalam Al-Quran, laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan balasan dari apa yang dia amalkan kecuali sekedar apa yang dia usahakan saja. Laisa lil insani illa sa'a. Terdapat keterangan dari sebagian mereka para ulama bahwasanya termasuk dari usaha yang dimiliki oleh seorang hamba adalah anak. Nah, anak itu termasuk dari usahanya. Sehingga solehnya seorang anak, baiknya seorang anak adalah termasuk dari amalan soleh yang dimiliki oleh orang tuanya. Sehingga amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh sang anak secara tidak langsung pahalanya akan kembali kepada ayah, demikian pula ibunya. Naam. Karena itulah disebutkan di dalam salah satu hadis, seorang anak yang soleh yang ia mampu memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga menjadi ahli Al-Quran, maka pada yaumul qiyamah kedua orang tua anak ini pun akan diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diberikan kepada mereka mahkota dari Al-Jannah, akan diberikan pakaian untuk mereka, pakaian dari Al-Jannah. Ketika orang tua ini mengingkari pemberian Allah Azza wa Jalla karena beranggapan tidak ada di sana amalan yang ia amalkan yang menyebabkan dia mendapatkan kemuliaan tersebut, maka ia mengatakan, ya Rabbi min ayn hadha, ya Rabku, dari mana saya mendapatkan kemuliaan ini? Maka dikatakan kepada dirinya, bita'limi waladikumul Quran. Yang demikian disebabkan karena kalian mengajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quranul Karim. Ini keutamaan yang besar. Kapan seorang perhatian dalam tarbiyah yang seperti ini, maka kelak setelah wafatnya dia akan mendapatkan manfaat dari kesolehan anaknya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walaqad istahana katsirun minal walidaini bihadzal haqq. Namun sangat disesalkan kebanyakan para orang tua pada zaman kita saat ini menganggap remeh hak ini. Menganggap remeh hak seputar pendidikan anaknya dalam permasalahan agama, Al-Quran, dan akhlak-akhlak yang mulia yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak dari karangan orang tua yang meremehkannya. Fa'adu'u awladahum, hingga akhirnya kita menjumpai banyak dari mereka menelantarkan anak-anaknya. Menelantarkan di sini, menelantarkan dalam bimbingan seputar Al-Quran, dalam bimbingan seputar agama, sehingga tidak diperhatikan apakah mereka mengerjakan sholatnya tidak diperhatikan apakah mereka bergaul dengan akhlak Islami, tidak perhatian. Nah, ini mereka telantarkan. Wanasuhum kaalla mas'uliyyat lahum 'alaihim. Mereka melupakan anak-anak mereka dalam pendidikan tersebut, seakan-akan anggapan mereka bahwasanya mereka tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya masing-masing kita adalah pemimpin dan masing-masing kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla atas apa yang dipimpinnya. Seorang ayah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah seputar istri dan keluarganya. Seorang ibu juga demikian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla harta suaminya, demikian pula anak-anak suaminya. Sehingga orang tuanya di dalam hadis ini adalah yang punya andil besar, punya peran besar dalam perkara tarbiyah pendidikan putra, demikian pula putrinya. Dan itulah dari kewajiban yang Allah wajibkan di pundak mereka, yang nantinya pada yaumul qiyamah Allah akan menanyakan kepada masing-masing mereka kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, sehingga anggapan tersebut adalah anggapan yang keliru, beranggapan bahwasanya anak-anaknya tidak akan, bahwasanya kewajiban tersebut tidak akan ditanya oleh Allah pada yaumul qiyamah. Ini kesalahan besar. La yas'aluna aina dhahabu. Para orang tua yang meremehkan hak tersebut, mereka tidak akan bertanya kepada anak-anaknya kemana mereka pergi. Sekedar izin saja ini sudah cukup, tidak ditanya perginya kemana. Nah, ini kesalahan, menunjukkan tidak perhatiannya mereka dalam pendidikan putra, demikian pula putrinya. Wala mata jauh, tidak pula bertanya kepada mereka kapan datangnya, perginya kapan, datangnya kapan. Ini tidak ditanya, menunjukkan seharusnya seorang ayah ibu yang bertanggung jawab dalam pendidikan tarbiyah putra putri mereka harus perhatian sampai dalam permasalahan izin, sampai dalam permasalahan kemana perginya, kapan datangnya. Ini sesuatu yang harus ditanyakan oleh orang tua kepada putra putri mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah yang Allah Azza wa Jalla bebankan pada pundak-pundak masing-masing mereka. Walaman asdiqa'uhum wa ashabuhum, tidak bertanya kepada putra putrinya siapa teman-temannya, siapa kawan-kawannya. Naam, ini kesalahan yang besar. Padahal kawan-kawan dekat ini sangat berpengaruh pada diri putra putri kita tersebut. Baiknya seseorang bahkan bisa berubah disebabkan karena kawan-kawannya yang soleh, yang baik. Demikian pula sebaliknya, buruknya seorang anak, jeleknya perangai seorang anak itu disebabkan karena buruk dan jeleknya kawan-kawan anak-anak tersebut. Naam. Ini termasuk kesalahan. Wala yuwajjihunahum ila khairin. Orang tua yang tidak perhatian terkait hak pendidikan anaknya ini tidak mengarahkan kepada putra putri mereka kepada perkara-perkara yang baik, tidak diarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Nah, ini juga kesalahan. Ini menunjukkan dalam penjelasan-penjelasan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tanggung jawab orang tua adalah mengontrol putra putri mereka, mengontrol dari sisi waktu keluar dari rumahnya, mengontrol kapan datangnya mereka. Ini harus dikontrol. Nah, kalau semisal pulang ternyata melewati waktu yang sudah dijanjikan, nah ini butuh adanya kontrol lebih lanjut dengan menghubunginya, dengan menelponnya, nah, dengan memberikan nasihat kepada dirinya untuk datang ke rumahnya dan yang semisalnya. Ini termasuk tanggung jawab para ayah, demikian pula ibu. Nah, bahkan pengkontrolan tersebut tidak hanya terkait waktu saja, bahkan kawan-kawan putra dan putri kita ini harus dikontrol. Harus dikontrol. Nah, dengan siapa kawannya, pergi kemana, ke rumah siapa, ini semuanya harus dikontrol. Menunjukkan kalau las misal orang tua memandang kawan-kawannya tersebut adalah kawan-kawan yang jelek, maka haknya mereka untuk melarangnya, untuk mengarahkan kepada perkara yang baik. Ini kewajiban ayah dan ibu demikian. Dan tanggung jawab mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, ini demikian perwujudannya. Wala yanhaunahum an syarrin, mereka juga sangat disesalkan tidak melarang putra dan putrinya dari melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek. Naam. Ini termasuk kesalahan. Sehingga dengan keteledoran ayah dan ibunya ini, akhirnya putra dan putri mereka tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang talihah, anak-anak yang jelek akhlaknya, jelek perangainya, dan durhaka kepada orang tua mereka. Ini disebabkan karena kitanya yang salah dalam mendidik mereka, dalam memberikan perhatian kepada putra dan putri kita tersebut. Mungkin kalau semisal sebagian orang tua beranggapan, apa Ustaz, saya sibuk ya, bekerja, kadang harus keluar kota sekian hari lamanya, sehingga tidak bisa mengontrol. Ini alasan yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Seiring dengan berkembangnya alat-alat transport, alat-alat komunikasi di zaman kita saat ini, ya bisa, ya kan, kita melakukan pengontrolan dengan jarak yang demikian jauh. Nah, ini harus dikontrol, harus diperhatikan dalam perkara-perkara yang tadi disebutkan. Wa minal ajibi wa minal ajabi anna haula harisuna kullal hirsi ala amwalihim bihifdhiha wa tanmiyatiha. Dan termasuk perkara yang sangat mengherankan dari mereka, orang tua yang tidak perhatian dalam pendidikan putra dan putri mereka ini, sangat diherankan dari mereka, kita menjumpai mereka adalah orang-orang yang bersemangat dengan semangat yang demikian lebih. Nah, sangat bersemangat untuk kemudian mengembangkan harta-harta mereka dan menjaga harta-hartanya. Sehingga semangatnya orang tua ini dalam hal menjaga harta-hartanya, menjaga bagaimana caranya agar supaya terus tumbuh dan berkembang. Wa sahri 'ala ma yusrihuha, dan bahkan rela untuk kurang tidur dalam rangka memikirkan, mengupayakan bagaimana caranya hartanya ini terus semakin baik dan semakin banyak. Nah, ini sifat mereka demikian. Yang seharusnya diperhatikan adalah anaknya, bukan hartanya. Disebabkan karena kalau misal harta, harta adalah suatu nikmat dari satu sisi yang tidak akan dibawa mati oleh pemiliknya, ya kan? Harta tidak akan dibawa mati oleh pemiliknya. Berbeda dengan putra-putri mereka. Nah, ketika seorang meninggalkan anak yang saleh, maka nantinya kebaikannya akan kembali kepada orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, bila mana anaknya tersebut ternyata menjadi anak yang jelek akhlaknya dan durhaka kepada orang tuanya, di samping durhaka kepada Allah dan Rasulnya, bila rusaknya sang anak disebabkan karena keteledoran orang tua mereka, maka pada yaumul qiyamah akan menjadi penyesalan yang demikian besar bagi ayah dan ibu sang anak tersebut. Dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak punya hujah di hadapan Allah untuk kemudian menjawab kenapa putra putrinya dia biarkan demikian. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Dalam keadaan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam ayat yang mulia, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Keluarga di sini mencakup anak, anak kita. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang ayah menjaga mereka. Dan termasuk dari bentuk penjagaan seorang ayah kepada putra dan putri mereka dari neraka Allah Azza wa Jalla adalah dengan melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, memotivasi anaknya untuk melakukan kebaikan dan melarang putra-putrinya kalau semisal melakukan perkara-perkara yang mungkar. Di samping mengatur, mengontrol jam mereka, jam keluarnya mereka, siapa kawannya dan yang semisalnya. Ini termasuk dari wasilah sebab yang dengannya diharapkan putra dan putrinya tumbuh berkembang menjadi seorang yang saleh. Nah, sehingga salah kalau semisal orang tua tersebut lebih perhatian dalam urusan dagangnya, dalam urusan dunianya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayyita thalathun, yang mengikuti sang mayit itu ada tiga. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalannya. Adalah amalannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fayarji'u anhu itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang akan pergi meninggalkannya itu dua dan akan terus menyertainya di alam kuburnya hanya satu. Yang pergi meninggalkannya adalah hartanya dan keluarganya. Yang terus bersama dengan dirinya adalah amalannya. Naam, termasuk dari amalan soleh yang dilakukan oleh seorang ayah adalah dengan melakukan terbiyah kepada putra-putri mereka. Sehingga dengannya dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari amalan-amalannya tersebut, bahkan terhitung sebagai amalan jariah yang tidak akan terputus dengan wafatnya orang tua, orang tua mereka. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma'a anna al-muhafazata 'alaihim aula wa anfa' fi dunya wal akhirah, dalam keadaan melakukan penjagaan kepada putra-putri kita, penjagaan dari neraka dengan mewujudkannya, memberikan tarbiyah, pendidikan kepada mereka seputar ad-din, akhlak yang mulia, agama yang benar, ini adalah sesuatu yang lebih utama untuk diprioritaskan, lebih bermanfaat untuk diri seseorang di dunianya dan di akhiratnya. Lebih bermanfaat untuk mereka di dunianya dan di akhiratnya. Di dunianya dia melihat imbas dari kesolehan putra dan putrinya menjadi seorang yang berbakti dengan orang tuanya. Di akhirat amalan-amalan kebaikan sang anak akan terus mengalir kepada orang tuanya, dan doa seorang anak yang soleh akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga akan dirasa oleh ayah, demikian pula ibu mereka. Kama anna al-walid yajibu alaihi taghdiyata jismil waladi bitu'ami wa syarab wa kiswati badanih bil libas. Sebagaimana ayah dan ibu diwajibkan bagi mereka untuk memberikan makan pada tubuh putra dan putrinya dengan memberikan asupan makanan dan minuman untuk mereka, demikian pula badannya punya kewajiban ayah dan ibu untuk kemudian memberikan mereka pakaian. Ini tanggung jawab dalam faktor dunia yang termasuk dari beban orang tua, orang tua mereka. Naam, ini yang disebut dengan nafkah. Memberikan nafkah kepada putra dan putri artinya dengan mencari ma'isyah, pekerjaan tujuannya adalah untuk memberikan makan kepada putra dan putrinya dan memberikan mereka pakaian. Sebagaimana ini adalah suatu kewajiban, kata Syekh rahimahullah, wa kadzalika yajibu 'alaihi ay yaghdhiya qalba waladihi bil 'ilmi wal iman. Demikian pula termasuk dari kewajiban bagi ayah dan ibu tersebut untuk memberikan makan hati putra dan putrinya dengan ilmu dan iman. Memberikan asupan gizi kepada hati putra dan putrinya berupa ilmu dan iman. Naam. Itu tentu yang seharusnya lebih diprioritaskan. Karena baiknya hati akan menjadi baiknya amalan zahir dari seorang hamba. Sehingga kapan seorang perhatian dalam bab hajat kebutuhan putra dan putrinya seputar ilmu dan iman, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang demikian besar. Wa yaksuruhu bil libasit taqwa fadzalika khair, dan memberikan pakaian kepada putra dan putrinya dengan pakaian ketakwaan. Naam, pakaian ketakwaan yang dimaksud adalah dengan memperhatikan pakaian-pakaian mereka. Demikian pula pakaian ketakwaan masuk pula di dalamnya penampakan akhlak dan sikap putra dan putrinya. Sehingga akan terlihat baik, akan terlihat soleh, akan terlihat menjadi seorang anak yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini yang seharusnya menjadi sesuatu yang diprioritaskan, bukan hanya sekedar fokus dalam urusan dunia atau pekerjaan, sementara dari sisi yang lainnya dia melalaikan tanggung jawab yang besar tersebut. Dalam keadaan di awal pembahasan, Syekh rahimahullah menyebutkan hak yang terbesar dimiliki oleh putra dan putri kita adalah tarbiyah, pendidikan mereka seputar ad-din, agama ini, dan akhlak-akhlak yang mulia. Itu adalah hak yang terbesar yang dimiliki oleh putra dan putri kita seluruhnya. Kemudian di sini Syekh rahimahullah menyebutkan hak yang lainnya. Wa min huquqil aula, termasuk dari hak-hak yang dimiliki oleh putra dan putri kita lainnya adalah ayunfiqa alaihim bil ma'ruf min ghairi israfin wala taqsir. Memberikan nafkah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Memberikan mereka nafkah dengan sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Dia berikan nafkah dengan nafkah yang halal. Dia cari penghasilan dari penghasilan yang halal. Naam, sehingga dia berikan kepada putra dan putrinya. Bahkan sebagian mereka para ulama menyebutkan terkait makan dan minum yang halal dan usaha yang halal, sebagian mereka para ulama menyebutkan berpengaruh ternyata kepada akhlak-akhlak orang yang memakannya. Seorang yang terbiasa memakan dari makanan yang haram, maka akan berpengaruh pada perangai-perangainya. Menjadi berperangaikan dengan perangai yang sama sekali jauh dari tuntunan Islam. Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan yang semisalnya. Ini imbas dari seseorang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sekian banyak ayatnya untuk kita sebagai seorang mukmin perhatian dalam hal nafkah, demikian pula apa yang kita makan tersebut. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak menerima dari diri seseorang kecuali dari perkara-perkara yang baiknya. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari perkara-perkara yang baik yang kami berikan kalian berupa rizki. Sehingga ketika seseorang memakan sesuatu, Allah perintahkan agar memakan sesuatu dari penghasilan yang halal, yang baik. Naam. Sehingga hak yang pertama, hak yang lain yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah memberikan infak kepada putra dan putrinya dengan infak yang ma'ruf. Ma'ruf tadi kita sebutkan melalui jalur yang halal. Naam. Makanan yang halal dia berikan kepada putra, demikian pula putrinya. Min ghairi israfin wala taqsir, tanpa berlebih-lebihan, tidak pula tanpa mengurangi kebutuhan mereka. Artinya pertengahan. Dia berikan infak pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula mengurangi kadar hajat mereka. Nah, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang kayanya dengan yang fakirnya, terkhusus yang kayanya, agar juga perhatian dalam bab tersebut. Memberikan infak kepada putra dan putri mereka tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mengurangi hajat mereka, pertengahan, sekedar memenuhi apa yang mereka butuhkan. Naam. Li'anna dzalika min wajibi auladihi 'alaihi. Karena yang demikian adalah termasuk dari kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka dalam bab nikmat, dalam bab nafkah. Wa man syakkara ni'matallahi 'alaihi bima 'athahu min al-mal, barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah azza wa jalla dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya berupa harta, ya Allah, ya dia wujudkan dengan bentuk yang tadi kita sebutkan, ya dia berikan kepada apa yang menjadi hak hartanya tersebut. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya pada badan kita punya hak bagi kita untuk memberikannya, ya kan, hak untuk beristirahat, hak untuk memberikan gizi, makan dan minum. Pada keluarga-keluarga kita juga demikian, mereka punya hak, hak untuk diberikan nafkah dan yang semisalnya. Di samping Allah punya hak, Rasul juga punya hak. Kemudian dalam hadis tersebut Rasul menyatakan fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah masing-masing yang memiliki hak tersebut hak-haknya. Nah, ini termasuk dari kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan bagi setiap hamba-hambanya. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bila mana seorang ayah atau seorang ibu dia memberikan nafkah kepada putra dan putrinya dalam keadaan mengurangi hak-hak mereka, artinya memberikan nafkah dengan kadar yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Semisal seorang ayah yang sebagai kepala rumah tangga, dia memberikan nafkah kepada putra-putrinya, demikian pula keluarganya, dalam keadaan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara sang ayah punya kemampuan untuk memberikan kepada mereka haknya. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, falahum ayakhudhu min malihi ma yakfihim bil ma'ruf, maka boleh bagi keluarganya untuk mengambil harta yang dimiliki oleh sang ayah tersebut sekadar mencukupi mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini dibolehkan, dan yang demikian bukan termasuk pencurian, bukan termasuk pencurian. Seorang istri mengambil uang suaminya disebabkan karena memang di rumah butuh beras, mungkin disebabkan karena memang di rumah butuh biaya perawatan anaknya yang sedang sakit atau yang semisalnya dia butuh. Sementara dilihatnya sang ayah, sang suami enggan untuk kemudian memberikan nafkah kepada anaknya atau kepada keluarganya, maka boleh bagi mereka untuk mengambil harta yang dimiliki oleh sang suami tersebut tanpa sepengetahuan dirinya dengan cara yang baik dan sekadar jumlah yang bisa mencukupi mereka. Naam, kama afta bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hindun bintu Utbah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa yang demikian ini kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hindun bintu Utbah radhiyallahu taala anha. Naam, ketika beliau mendatangi Rasul dan mengeluhkan tentang suaminya yang bakhil, tidak memberikan kepada anak dan istrinya nafkah yang mencukupi kebutuhan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, khudzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah sekadar apa yang engkau butuhkan yang kira-kira bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Naam, ini juga termasuk hak yang harus diperhatikan oleh ayah dan ibu tersebut. Tapi yang pertama itu yang paling afdol, yang paling besarnya, yang paling diprioritaskannya, hak pendidikan seputar iman dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian termasuk dari hak-hak mereka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, alla yufaddila ahadan minhum ala ahadin fil ataya wal hibat. Tidak melebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lainnya dalam hal pemberian dan hibah. Pemberian dan hibah. Pemberian yang diberikan oleh seorang ayah, seorang ibu sekadar mencukupi kebutuhan putra dan putrinya. Ini namanya ataya dan hibah. Dalam babul aqoya dan hibah ini berbeda dengan pembahasan warisan. Kalau dalam pembahasan warisan adalah harta yang dimiliki oleh seorang ayah yang telah meninggal dunia, dia berikan kepada putra dan putrinya. Di dalam Islam disebutkan di dalam surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unsayain." Bagi seorang anak lelaki mendapatkan dua bagian dari anak perempuannya. Sehingga dalam bab pembagian harta warisan, seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipatnya harta yang diberikan kepada anak perempuan sang mayit. Tapi dalam pembahasan atoya, pemberian dan hibah yang diberikan oleh seorang ayah, seorang ibu kepada putra dan putrinya adalah pemberian yang sekedar mereka berikan kepada mereka dalam keadaan belum dalam keadaan masih hidup. Nah, bukan dikatakan sebagai warisan. Dan terkait hibah dan atoya, ini diwajibkan bagi mereka untuk kemudian bersikap adil kepada putra dan putrinya. Nah, tidak membedakan antara yang laki-lakinya dengan yang perempuannya. Sehingga berbeda dalam pembahasan ataya al-hibah dengan pembahasan al-irs. Karena itu Syekh rahimahullah menyebutkan tidak boleh melebihkan sebagainya dengan sebagian yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.